إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar, dan kita sampai kepada perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala: amma waliduhu sallallahu alaihi wasallam, adapun bapak beliau sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi fakana ahsan awladi Abdul Muttalib wa a'affahum wa habbahum ilaihi. Bapak beliau adalah Abdullah, maka Abdullah ini adalah anak yang paling bagus dari Abdul Muttalib, anak yang paling menjaga kehormatan dirinya dan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. 6. Wa huwa az-zadij, dan dia adalah anak Abdul Muttalib yang mau disembelih, ya, sembelihan dari nazar bapaknya. 6. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم بدت آثارها نازعته قريش. Yang demikian itu, kenapa beliau, yakni bapak beliau Abdullah, nam mau disembelih? Yang demikian karena sesungguhnya Abdul Muttalib ketika menggali sumur Zamzam dan mulai nampak peninggalannya, mulai nampak nam tanda-tandanya, naza'athu Quraisy, maka Quraisy menyelisihinya, ya. Quraisy, nam orang-orang selain beliau turut ingin nam mengambil bagian, ya, mengaku-ngaku bahwasanya mereka juga berhak terhadap sumur tersebut. Nam fa nazara la in ataahu Allahu 'ashrata abna'in wa balagu an yamna'u la yazdahan ma'ahadahum. 6. Maka Abdul Muttalib bersikeras bahwa yang berhak adalah dirinya, ya, yang bersikeras. Beliau bersikeras bahwa yang paling berhak adalah dirinya karena beliau yang menemukan. 6. Sehingga beliau bernazar, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 10 anak laki-laki dan mereka sampai pada usia yang mampu membela diri, ya, sampai usia yang kuat bisa membela diri. 6. La yadhanna ahadahum, niscaya dia akan menyembelih. 6. Akan menyembelih mereka, salah satu dari mereka. La yadhanna ahadahum, akan menyembelih salah satu dari 10 anak laki-lakinya tersebut. 6. Dan ternyata memang Allah berikan anak laki-laki 10 orang. Falamma tamma lahu dzalika aqra'a baina auladihi, maka ketika terwujud sempurna yang demikian itu, yakni Allah memberikan anak laki-laki 10 orang dan sudah sampai usia yang kuat-kuat. 6, mau tidak mau dia harus mewujudkan nazarnya. Atra'a baina auladih, beliau pun akhirnya mengundi, ya, mengundi siapakah di antara anaknya yang akan disembelih. Tawaqatil qur'atu 'ala Abdullah, maka ternyata jatuhlah undian tersebut pada Abdullah. Ya, ketika di qur'ah siapa yang mau disembelih ternyata jatuh kepada Abdullah. Fadzahaba ila al-Ka'bah liyadhbahaha, maka berangkatlah, ya, Abdul Muttalib membawa Abdullah ini ke Ka'bah untuk disembelih. Ya, menyembelih di sisi Ka'bah karena dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Famana'atu Quraisyun, maka orang-orang Quraisy mencegahnya. Ya, orang-orang Quraisy mencegah perbuatan Abdul Muttalib ini. Wala siyama ikhwanuhu wa akhwaluhu, lebih-lebih saudara-saudaranya, demikian pula paman-pamannya. Ya, mereka tidak setuju dengan perbuatan Abdul Muttalib. 6. Akan tapi bagaimana lagi? Sudah dinazarkan, ya, sudah dinazarkan bahwasanya dia akan menyembelih putranya tersebut. Fafadahu bimi'atin minal ibil. 6. Maka beliau pun ditebus dengan 100 ekor unta. Ya, untuk mengganti dari sembelian tersebut, yakni diganti dengan 100 ekor unta. Disembelihlah 100 ekor. Apa, diganti dengan 100 ekor unta. 6. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu Zadihain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra dua orang yang akan disembelih. 6. Ismail alaihi salam wa Abdullah. Yang pertama Ismail alaihi salam, yang kedua adalah Abdullah. Wa ibnu Mas'udain, dan anak dua orang yang ditebus, ya, anak dari dua orang yang ditebus. 6. Fudiya Ismailu alaihi salam bikabshin wa fudiya Abdullah bimi'atin minal ibil. Nabi Ismail ditebus dengan seekor kibas dan Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. 6. Ini bawa beliau. Kemudian wakhtar Abdul Muttalib libnihi Abdullahi Aminata binta Wahbin, dan Abdul Muttalib memilihkan untuk putranya Abdul Muttalib seorang wanita Aminah bintu Wahb. Wa kanat afdala nisa'i Quraisyin syaratan wa mawdu'an, yang mana Aminah ini adalah seutama-utama wanita Quraisy dari sisi kemuliaan dan kedudukannya, ya, termasuk wanita yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Wa kana abuha Wahab sayyidu bani Zahrah nasaban wa syaraban, sedangkan bapaknya Aminah yakni Wahab ini merupakan pemimpin bani Zahrah baik dari sisi nasab maupun kemuliaannya, ya, tokoh dari bani Zahrah. 6. Fatammatil khidbatu wazawaj, ya, kemudian terlaksanalah khidbah dan pernikahan. Wa bana biha Abdullah bi Makkah, kemudian Abdullah pun berumah tangga bersama Aminah di kota Makkah, ya. Fa hamalat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau yakni Aminah bintu Wahab mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fatratin arsalahu Abdul Muttalib ila al-Madinati Aisyami fi tijaratin. Kemudian tidak lama setelah itu, beberapa waktu setelah itu, Abdul Muttalib mengutus Abdullah menuju kota Madinah atau menuju kota Syam, menuju Syam dalam rangka berdagang. Ini Abdul Muttalib mengutus Abdullah menuju Madinah atau menuju Syam dalam rangka berdagang. Fatuwfiya bil Madinati, maka beliau pun meninggal di kota Madinah rajian minas Syam, ketika kembali dari negeri Syam. Wa dufina fi dari Nabighah Az-Zubyani wa zalika qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam ala al-asah. 6. Maka beliau meninggal di kota Madinah ketika pulang dari negeri Syam dan dimakamkan di Darun Nabighah Az-Zubyani. Dan yang demikian itu terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi meninggalnya bapak beliau itu sebelum kelahiran Nabi. Nabi masih di dalam kandungan. Ini menurut pendapat yang sahih. Kemudian al-maulid berkaitan dengan kelahiran beliau. Naam. Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sya'bi Bani Hashim fi Makkah sabihata yaumil itsnain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di pemukiman Bani Hashim di kota Makkah. Sabihata yaumil itsnain. Pagi hari di hari Senin, ya, hari Senin pagi. At-tasi' wa yuqal al-tsani 'ashar min syahr Rabiul Awal 'am al-fil. Pada tanggal yang ke-9 atau ada yang mengatakan tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ya. Wa tarikhul awwalu asah wa tsani 'ashar. Tanggal yang pertama yakni tanggal 9 ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya. Sedangkan yang kedua tanggal 12 ini yang lebih terkenal. Ya. Lebih terkenalnya Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal yang lebih sahih 6 itu tanggal 9. 9 Rabiul Awal. 6. Ini dilihat dari kesahihannya. Tetapi kedua-duanya tidak sahih. Tidak ada satu pun tanggal kelahiran bisa dirasakan yang sahih. Di antara yang lemah-lemah itu yang mendekat di sahih adalah tanggal 9. Ya. Kelahiran Nabi SAW 9 Rabiul Awal 6 tahun Gajah. Nah, tetapi yang terkenal tanggal 12 Rabiul Awal 6. Ini. Jadi tanggal yang pertama ini lebih mendekati kebenaran, tapi tanggal yang kedua ini yang lebih terkenal, ya, yang banyak 6 dipakai oleh ahli tarikh, ahli-ahli sejarah. Wa yuwafiqu al-yawm ats-tsaniya wal 20 min syahr April sanah 79 wa 500 lil milad. Dan dia mencocoki pada hari atau tanggal 22 dari bulan April tahun 571 Masehi. Nah, ini kelahiran beliau. Nah, sehingga berkaitan dengan ini pun kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah dibangun di atas ketentuan waktu yang jelas di dalam syariat, ya, sehingga tidak mungkin ibadah itu tidak dijelaskan waktunya. Ya, seandainya memang disyariatkan perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal kelahirannya, tentunya jelas. Ya, sebagaimana disyariatkan puasa Asyura, disyariatkan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan waktu, maka jelas di dalam syariat. Selanjutnya qala rahimallahu taala wa kanat qabilatuhu aidayatuhu asy-Syifa bint Amr. Dan yang menyambut kelahiran beliau, qabilatuhu yang menyambut kelahiran, yakni yang menangani proses kelahiran beliau, aidayatuhu yakni bidannya, biangnya, ada Syifa bint Amr, Ummu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ibu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa lamma waladathu ummuhu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asyam. Dan ketika ibunya melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam, memancarlah darinya cahaya sampai menerangi istana-istana di negeri Syam. 6. Wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun Aminah, ibu beliau, mengutus utusan untuk memberi kabar kepada kakeknya, kakek beliau, yakni Abdul Muttalib, mertua dari Aminah, memberikan kabar gembira tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abdul Muttalib mustabsyiran masruran, maka datanglah Abdul Muttalib dalam keadaan senang dan gembira. Wa hamalaha wa hamilahu fa dakhalahu al-Ka'bah. Kemudian beliau pun menggendongnya, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memasukkannya ke dalam Ka'bah. Nam, wa syakara Allah wa da'ahu. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah, ya, mendoakannya. Wa sammahu Muhammadan, dan beliau menamai cucunya ini dengan nama Muhammad. Nam, raja'an an yahmad, dengan harapan agar ini menjadi orang yang terpuji, ya, menjadi orang yang terpuji. Wa aqta anhu, ya, kemudian Abdul Muttalib nam mengakikahinya, ya, mengakikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatalahu yawm as-sabi'ah, dan mengkhitan beliau pada hari yang ketujuh, ya, pada hari ketujuh kelahiran beliau. Wa at'ama an-nasa kama kana al-arabu yaf'alun, dan memberikan makan kepada orang-orang sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab. Nam, ketika mengkhitan anaknya, nam, mereka memberikan, bagikan makanan-makanan kepada nam yang lainnya. Nam, wa kanat hadanatuhu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah maulatu walidihi Abdullah, wa qad baqiyat hatta aslamat wa hajarat wa tuwfiyat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati ashhurin aw bi sittati ashhurin. Dan yang menjadi pengasuh beliau adalah Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah, Barakatul Habasyiyah. Nam, beliau adalah bekas budak dari bapaknya. Nam, bekas budak yang dibebaskan, dimerdekakan, yang dulunya milik dari bapaknya, Abdullah. Nam, dan beliau hidup, sampai masa kenabian, sehingga kemudian beliau masuk Islam dan beliau pun itu hijrah. Nam, dan Ummu Aiman ini meninggal setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5 bulan atau 6 bulan. Rasulullah meninggal baru Nam Ummu Aiman ini meninggal dunia. Nam, kemudian arda, berkaitan dengan penyusuan beliau. Wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah maulatu Abi Lahabin. Nam, dan yang pertama-tama menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Suwaibah adalah maula dari Abu Lahab, paman beliau Abu Lahab. Nam, bekas budak Abu Lahab yang kemudian dibebaskan. Bila bani ibnin laha, dengan susu dari anak laki-lakinya. Yuqalu lahu Masruh, yang dipanggil dengan nama Masruh. Nam, wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzata ibn Abdul Muttalib. Dan Suwaibah ini pernah menyusui sebelumnya, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Naam, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Abu Salamah, Abu Salamah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi, wa hum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, naam, Suwaibah ini menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, sehingga mereka itu adalah bersaudara secara susuan, Hamzah, di samping paman dia juga merupakan saudara susuan, demikian pula Abu Salamah, demikian pula Masruh. Nah, ini saudara-saudara susuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad a'taqa Abu Lahabin amatahu hadhih farhan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinahu sara min aladdi a'daihi hinama qama bidda'wati ila al-islam. Dan sungguh Abu Lahab telah memerdekakan budaknya ini, yakni Suwaibah ini, nam, disebabkan karena kegembiraan, kegembiraan dia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Abu Lahab ketika Rasulullah lahir dia gembira, saking gembiranya budaknya ini dibebaskan, Suwaibah ini dimerdekakan. Akan tetapi nam, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, nam, ternyata dia menjadi musuh yang paling keras, musuh Nabi yang paling benci ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menegakkan dakwah kepada agama Islam. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.